Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita dalam pembahasan al-aslu thalith min usuli thalatha. Kita dalam pembahasan pokok yang ketiga dari tiga perkara yang sangat mendasar dalam, atau tiga perkara yang sangat pokok dalam agama kita. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yang ketiga ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampaikan diantaranya, diantara hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini, atau kewajiban-kewajiban umat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah kita sampaikan pula diantaranya bagaimana seorang muslim punya kewajiban yang sangat mendasar terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya adalah al-ittiba'. Ini yang insyaallah akan kita pelajari pada malam hari ini. Al-ittiba', satu di antara kewajiban yang sangat besar dan sangat mendasar yang tumbuh dari keimanan seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ittiba', makna secara bahasa adalah sara ala atharihi. Secara bahasa makna ittiba' ini sara ala atharihi, berjalan menelusuri jejaknya, berjalan menelusuri jejaknya, napak tilas. Kalau dalam bahasa Jawa kita ya, inderek, derek, ngrunut. Secara istilah, ikhwati fillah, ada makna bahasa, ada makna istilah. Secara bahasa tadi, apa tadi ikhwan? Secara bahasa sara ala atharihi, berjalan menelusuri jejaknya, mengikuti jejaknya. Secara istilah, makna secara istilah, apa maksudnya makna secara istilah? Ikhwan Ridha, ya, makna secara istilah itu makna yang disarikan atau disimpulkan dari pembahasan dasar-dasar syariat Al-Quran, As-Sunnah, kemudian disimpulkan ini menjadi definisi secara istilah. Adapun ittiba' secara istilah maknanya adalah At-ta'asi wal-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqad wal aqwal wal a'mal wat turuq. At-ta'assi wal iqtida'. At-ta'assi mencontoh. At-ta'assi wal iqtida' sama, mencontoh, meniru, meneladani. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'assi wal iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqad, dalam perkara i'tiqad, dalam perkara keyakinan-keyakinan. Wal af'al, dalam perkara ucapan-ucapan. Wal a'mal, dalam perkara amalan-amalan. Wat turuq, termasuk dalam perkara hal-hal yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan mampu diwujudkan. Ini adalah makna secara istilah apa itu ittiba. Coba Boran ulangi. Iya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ittiba ini sebuah tuntutan yang sangat mendasar dari keimanan seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau merupakan kelaziman yang sangat mendasar dari keimanan seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seandainya kita rinci, mengapa kita mesti harus ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, secara ringkas, karena al-ittiba merupakan syurut qubulil amal. Karena ittiba merupakan syarat diterimanya amal. Amal seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia lakukan dengan ittiba, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ikhwah, dalam hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal sebuah amalan yang amalan itu tidak ada dalam ajaran kami, maka amalan itu tertolak. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama, beliau mengatakan, la yasihul qaul illa bil amal, wa la yasihul qaul wal amal illa bin niyah, wa la yasihu al qaul wal amal wa niyah illa bis sunnah. Tidaklah dibenarkan sebuah ucapan kecuali apabila diamalkan. Artinya sekedar ucapan tanpa dia wujudkan, tanpa dia buktikan dengan amal, maka ucapan dia menjadi ucapan yang layang fa. Dan amalan, ucapan dan amalan tidak akan dibenarkan, tidak akan sah, tidak akan dibenarkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa bin niyah, kecuali dengan niat. Dan tidak pula sah ucapan, amalan, niat kita kecuali dengan sunnah. Sehingga al-ittiba merupakan tuntutan yang sangat mendasar. Apabila kita ingin setiap amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi setiap kita berusaha untuk menjadikan amal-amal kita adalah mencontoh, mengikuti, meneladani atau berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hal i'tiqad, keyakinan-keyakinan kita, baik dalam perkara berbagai macam ucapan-ucapan yang kita ucapkan, baik dalam perkara amalan-amalan yang kita lakukan, maka ini semuanya menuntut sikap ittiba. Dengan demikian, kita tidak mungkin ittiba kecuali dengan ilmu, kecuali kita belajar. Bagaimana Anda akan ittiba tanpa anda belajar, ikhwan? Dengarkan Quran enggak pernah. Dengarkan hadis enggak pernah. Kemudian menjadi seorang yang muttabi, mana mungkin? Ittiba siapa? Oh, enggak tahu. Wong ittiba itu derek. Artinya derek. Tahu enggak derek? Bukan mobil derek. Derek. Manut. Kalau nderek Kanjeng Nabi, maksudnya berarti dia nurut. Lah kalau yang dia turut dia enggak tahu, nurut apa? Wong dia mau nurut yang diturut enggak tahu. Antum nurut apa? Antum mau menelusuri jalan yang antum lalui, lalu jalan yang antum terusin yang antum enggak tahu. Bagaimana antum menelusuri jalan? Sehingga kewajiban terbesar seorang yang muttabi' adalah belajar, tentu adalah dia mengetahui dulu apa yang akan dia ittiba'i dalam perkara-perkara tersebut. Yang kedua, di antara alasan yang sangat mendasar kenapa kita wajib ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ittiba' merupakan satu di antara dua dasar ajaran Islam. Pokok ajaran kita terangkum di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi di akhir-akhir ayat surat Al-Kahfi yang paling terakhir, ayat berapa, ikhwan? Berapa? Ayat kah? Berapa? 112? 110. 110. Allah katakan di antaranya, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Rabb-nya, maka adalah dia beramal yang saleh dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia lakukan. Pertanyaan. Orang-orang kafir bertemu dengan Allah enggak, ikhwan? Hah? Orang-orang kafir nanti setelah mati bertemu dengan Allah enggak? Hah? Enggak. Bagaimana? Orang-orang kafir setelah mati bertemu dengan Allah Subhanahu atau tidak? Hah? Bagaimana jawabannya, ikhwan? Mana Nasar? Enggak ada. Ketemu enggak? Gimana, Ustaz? Enggak, sekarang pertanyaannya, orang kafir setelah matinya bertemu dengan Allah enggak? Hah? Yang tidak bertemu ngacung. Yang bertemu ngacung. Yang tidak punya pendapat. Ikhwatubillah, Allah katakan, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Bagaimana terjemahnya? Bagaimana? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai hamba, wahai manusia, kalian semuanya sekarang ini adalah orang-orang yang sedang berusaha, yakni beramal. Nanti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Manusia semuanya akan bertemu dengan Allah. Kafirnya atau mukminnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dimaksudkan pertemuan yang Allah sebutkan dalam ayat yang tadi, mangkana yarjuliq wa mangkana yarjuliqa rabbi falyamal amalan saliha wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Pertemuan yang khusus, pertemuan itu ada dua, pertemuan yang am dan pertemuan yang khas. Pertemuan yang am, semua manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili Allah, untuk dia dihisab segala amal-amal dia. Akan tapi pertemuan seorang mukmin dengan Allah, pertemuan yang khas, pertemuan yang khusus, yakni pertemuan yang dia akan merasakan kenikmatan yang paling nikmat, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi kenikmatan an-nadhru ila wajhillah, yaitu bertemu dengan dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dalam suasana yang dia penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan jannah, ikhwani fillah, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'dattu li ibadiy salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Telah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ini kenikmatan jannah, di mana kenikmatannya itu tidak pernah yang namanya mata dia melihat. Seandainya Anda adalah seorang turis, tidak ada satupun tempat yang paling indah di dunia ini yang belum Anda lihat. Dan seandainya Anda telah dengarkan cerita-cerita orang tentang segala keindahan, kenikmatan, kelezatan yang ada di dunia sekarang ini, maka kenikmatan jannah, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan sekedar terlintas dalam perasaan hati manusia, belum pernah. Di luar semua yaitu dugaan manusia berkaitan dengan kenikmatan, kelezatan, keindahan yang pernah dirasakan di dunia. Akan tapi ikhwah, ada kenikmatan yang melalaikan semua kenikmatan jannah, yaitu kenikmatan yang dikatakan oleh Allah dengan az-ziyadah, kenikmatan tambahan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, lilladzina ahsanul husna waz-ziyadah, bagi orang-orang yang mereka berbuat baik di dunia, yaitu orang mukmin beramal saleh, bagi mereka al-husna yaitu surga, waz-ziyadah dan tambahannya. Apa itu tambahnya ikhwan? Yaitu an-nadhru ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kenikmatan ini dikatakan Nabi SAW, ketika seorang hamba dia diberikan kenikmatan melihat wajah Allah, maka melupakan seluruh kenikmatan jannah yang sedang dia rasakan. Padahal kenikmatan jannah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan melihat wajah Allah, sesuatu yang akan Allah berikan di yaumul kiamah kelak. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat apa? Apa? Coba. Surat apa, ikhwan? Hah? Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat? Belum pernah baca? Hah? Apa Azhar? Al? Al apa? Semuanya pakai Al. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah. Apa? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pakai dhad. Pada hari itu wajah-wajah Masya Allah berseri-seri, yang menunjukkan kegembiraan yang merupakan pancaran dari hatinya. Ila rabbiha nadhirah. Pakai dha. Ila rabbiha nadhirah. Yang pada hari itu dia melihat Allah SWT. Ini melihat wajah Allah SWT. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah katakan bagaimana? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terus lanjutkan. Lanjutkan. Bagaimana lanjutannya? Quran. Dibawa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terus. Terus bagaimana? Kalla innahum arrabihim yawma idzin lamahjubun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka pada hari itu mereka akan terhijab dari melihat wajah Allah SWT. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menerangkan, dalil ini adalah dalil yang sangat jelas tentang melihat wajah Allah SWT. Seandainya orang kafir, mereka di antara bentuk azabnya dari Allah adalah mereka terhijab dari Allah SWT, maka kenikmatan yang akan Allah berikan kepada seorang mukmin adalah disingkapkannya sehingga mereka, orang mukmin, melihat wajah Allah SWT. Dan ini kenikmatan yang paling utama, yang paling besar. Allah katakan, "Mangkan wa mangkana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah, barang siapa yang dia hatinya ada kerinduan untuk dia bertemu Allah, ingin menikmati pertemuannya, melihat wajah Allah SWT. Wahai orang-orang yang mereka hatinya rindu untuk menikmati kenikmatan ini, maka lakukan dua syarat kata Allah SWT. Syarat yang pertama, fal ya'mal amalan salihan. Syarat yang kedua, ini wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Jadilah anda di dunia ini orang yang selalu beramal dengan amal yang saleh. Yang kedua, jangan sampai ibadah-ibadah, amal-amal saleh yang anda lakukan, anda sekutukan kepada selain Allah SWT. Sehingga dituntut kita beramal yang saleh, kemudian motivasi kita dalam beramal dan kita dalam hal menunjukkan amal kita, hanya kita tujukan kepada Allah SWT. Ini barang siapa yang mereka punya kerinduan hati untuk bertemu dengan Allah. Dalam ayat, dalam surat Al-Ankabut, Allah katakan, Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at. وَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ لِقَاءَ اللَّهِ لَآتِ. Barang siapa yang mereka berharap untuk bertemu dengan Allah, ketahuilah, wahai hamba-hamba yang hatinya punya kerinduan untuk dia bertemu Allah, ketahuilah, kata Allah, hari pertemuan anda dengan Allah pasti datang. Seakan-akan Allah ingin menepis keraguan orang yang mereka ini ingin bertemu dengan Allah. Jangan pernah anda ragu. Sekarang anda memang di dunia tidak pernah bisa melihat Allah. Di dunia ini kita tidak pernah bisa melihat Allah. Akan tapi Allah janjikan kita di akhirat kelak akan melihat wajah Allah SWT, kenikmatan tambahan. Dan seringnya orang melihat wajah Allah di hari kiamat kelak sebagai ahlul jannah sesuai dengan kadar amal yang dia lakukan di dunia. Karena ini berkaitan dengan tingkat kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang. Sebagaimana derajat jannah orang berbeda-beda, demikian pula seringnya orang melihat wajah Allah juga berbeda-beda. Barang siapa yang dia ingin mendapatkan kenikmatan ini, hendaklah dia beramal saleh, dan hendaklah dia tidak menyekutukan Allah dalam amal-amal ibadah yang dia lakukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, ikhwah, wa minal jumlah, dan kesimpulan global dan globalnya tentang ayat tersebut, kita diajarkan tentang aslani azimani, tentang dua pokok perkara yang sangat agung. Tentang dua perkara pokok yang sangat agung. Apa itu? Pokok yang pertama, alla na'budu illallah. Pokok yang kedua, alla na'budahu illa bima syara'a. Apa? Yang pertama? Apa yang pertama? Alla na'budu illallah. Yang kedua, alla na'budahu illa bima syara'a. Fauzi, apa yang pertama? Alla na'budu illallah. Yang kedua, alla na'budahu illa bima syara'a. Coba ulangi. Illa, iya, yang artinya yang pertama, pokok yang pertama, alla na'budu illallah, kita tidak menyembah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inilah prinsip pertama yang kita ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah inilah alla na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembah Nyai Roh Kidul. Kita tidak menyembah kerbau. Kita tidak menyembah pohon. Kita tidak menyembah matahari, bulan, bintang. Kita tidak menyembah jin. Kita tidak menyembah raja. Tapi kita menyembah hanya kepada Allah SWT. Karena kalimat yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Sehingga ucapan ini, ucapan Anda memproklamirkan diri Anda seorang yang paling merdeka di dunia. Tidak ada yang memperbudak Anda kecuali hanya Allah SWT. Ini kalimat yang sangat agung. Dan ini pokok pertama seorang muslim dalam kehidupan yang harus Anda wujudkan. Di mana Anda tidak beribadah, tidak menyembah kepada siapapun dan kepada apapun kecuali hanya kepada Allah SWT. Ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua, apa tadi ikhwan? Apa tadi yang kedua? Alla na'budahu illa bima syara'a. Kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat syahadat kita yang kedua. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian kita tentang Muhammad Rasulullah, yaitu kita tidak menyembah Allah SWT kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan dengan syariatnya kiai, bukan dengan syariat buatan manusia, bukan dengan syariat mimpi-mimpi. Akan tapi syariat yang kita jadikan sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah SWT adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah makna al-ittiba' yang kita pelajari malam ini. Maka yang kedua, dasar kenapa kita beritiba' kepada Nabi, apa ikhwan yang kedua? Apa yang kedua tadi? Hah? Burhan. Iya, apa dua dasar itu? Yang dua, apa dua dasar itu? Iya, yang pertama, dasar pertama adalah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dasar yang kedua, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan Nabi. Dan inilah ittiba yang dimaksudkan. Sehingga dikatakan ittiba adalah satu di antara dua pokok yang sangat agung dalam agama kita ini. Yang ketiga, al-ittiba adalah sifatul mukminin. Al-ittiba adalah sifatul mukminin. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayatnya yang mulia, ini al-ittiba adalah sifatnya seorang mukmin. Kalau dia betul-betul mukmin, kalau dia hatinya betul-betul memiliki iman, itu mesti akan ittiba. Mau tidak mau, kalau imannya itu ada di hati dia, dia pasti akan mewujudkan ittiba. Kalau dia tidak ittiba, sangat diragukan iman yang ada di hati dia. Apa kata Allah, ikhwah? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Yang pertama Allah katakan dalam sebuah ayat, demi Allah, demi Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungan dirinya, ini dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan apa yang akan Allah sumpahkan ini perkara yang sangat besar dalam hakikat kehidupan manusia. La yu'minun, apa yang Allah jadikan sumpah, yang Allah sumpahkan dalam perkara ini, ikhwan, la yu'minuna, mereka bukanlah seorang mukmin. Mereka hakikatnya bukan seorang mukmin, walaupun mereka mengucapkan kalimat-kalimat iman. Sehingga Allah katakan orang yang mereka mengucapkan kalimat iman ada dua, ada yang kadzib, ada yang shadiq, ada yang dusta, ada yang jujur. Adapun orang yang dusta hanya mengucapkan dengan lesannya tapi hatinya kosong daripada keyakinan yang dia ucapkan. Dan itulah yang dikatakan Allah dengan orang-orang munafik, yang Allah katakan tentang mereka, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lesan-lesan mereka sesuatu yang tidak ada di hati mereka, sehingga lesannya dan jasadnya bersama mukminin, sedangkan hatinya bersama dengan orang kufar. Sehingga di akhirat kelak orang munafik Allah satukan dengan orang-orang kafir, dan Allah pisahkan dengan kaum mukminin. Adapun orang mukmin adalah orang yang mereka shadiq, orang yang mereka jujur keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika akan membedakan orang yang kadzib dan orang yang shadiq, Allah akan datangkan ujian. Allah akan datangkan ujian. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yusraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan telah menguji orang sebelum mereka, sehingga dengan ujian Allah itu di antara mereka ada orang yang dusta dengan imannya. Allah akan mengetahui mana yang dusta dengan imannya dan mana yang jujur dengan pengakuan iman yang dia miliki. Yang Allah inginkan orang yang shadiq, shadiqul iman. Orang mereka imannya betul-betul jujur. Ikhwati billah, Allah katakan la yu'minun, mereka hakikatnya bukan orang yang memiliki iman. Mereka hakikatnya bukan seorang mukmin. Hatta sampai dia mewujudkan tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang disebutkan oleh Allah SWT. Yang pertama, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, orang yang betul-betul mukmin itu dia memiliki kesanggupan bertahkim, memiliki kesanggupan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apa ikhwan? Fima syajara bainahum, dalam seluruh perkara yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Kita sering mendengar dalam istilah Jawa ketika mau netake sama mau ngawinken. Tahu enggak netake? Mau tetaan. Tahu tetaan? Enggak tahu. Sunatan. Tahu. Kata orang Jawa, nyun ngapunten panjenengan kula aturi tindak mangke dalu kula badhe ngislamaken putra kula. Ngislamaken. Nyunatke itu ngislamaken. Sehingga seakan-akan Islamnya itu hanya waktu sunat sama waktu kawin. Waktu sunat sama waktu nikah. Sehingga pakainya Islam itu hanya waktu sunat sama waktu nikah. Yang dibutuhkan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang muslim itu berapa jam sehari? Hah? Berapa jam sehari? Berapa jam? Ya 24 jam sehari kali sepanjang kita hidup. Coba antum sudah mengucapkan kalimat yang Allah sebutkan dalam ayat, qul inna salati wa nusuki, terus wa mahyaya, terus wa mamati, terus lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, ibadah kurbanku, hidupku. Berapa kali Anda hidup? Hah? Hidupku, semua kehidupan yang Anda miliki, wa mahyaya, dan kematianku, sehingga Anda menjalani hidup sampai penghabisan hidup Anda, yaitu kematiannya, tidak ada satu detik pun waktu yang Anda serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda tidak akan serahkan urusan kehidupan Anda walaupun satu detik atau satu menit atau satu jam, kecuali dalam keadaan Anda beriman dan berada dalam keislaman Anda, lillahi rabbil alamin. Maka bagaimana kita akan bisa keluar, bagaimana kita tidak mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bidillah, khotibillah, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.